Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum jami'an. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Sharh At-Ta'liq Arba'in An-Nawawiyah karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-11 dari hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di kitab beliau Arba'in An-Nawawiyah. Beliau Imam Nawawi Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata An Abi Muhammad Al Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasalam wa raihanati radhiyallahu ta'ala huma qal. Dari Abi Muhammad Al Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasalam dan kesayangan beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasalam, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasalam da'ma yaribuk ila mala yaribuk. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadisun hasanun sahih. Beliau berkata aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuk ila mala yaribuk, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Dan Imam Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis selain diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Nasa'i juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini disahihkan Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam Sahihil Jami'. Terkait hadis ini berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala An Abi Muhammad Al-Hasan Ibn Ali Sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi wa ummih wa huwa ibnu bindi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah meridhoi beliau, meridhoi bapaknya yakni Ali bin Abi Thalib, dan juga meridhoi ibunya yakni Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau adalah putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa afdalul hasanaini. Dikatakan beliau adalah yang paling utama dari dua Hasan, Hasan dan Husain, sering disebut oleh para ulama al-Hasanaini, dua Hasan. Walaupun satu namanya Hasan al-Hasan, satu namanya al-Husain, karena baik Hasan dan Husain dari satu makna Hasan, baik. Dan yang terutama adalah Al-Hasan. Adapun keutamaan beliau sebagaimana Nabi SAW puji Al-Hasan ini. Fa'ina Nabi SAW athna alaih. Dikatakan Al-Hasan itu adalah yang terutama dari dua Hasan. Artinya Hasan dan Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus sahabat yang utama, tapi yang terutama dari dua Hasan ini adalah Al-Hasan. Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya. Beliau berkata, "Inna ibni hadza sayyid." Bahwasannya anakku ini yakni Al-Hasan adalah sayyidun, pemimpin. Dikatakan pemimpin bukan cuma berada di atas, punya jabatan pemimpin, tapi lebih dari itu, panutan, suri toladan. Pemimpin yang hakiki, yang diikuti oleh pengikutnya karena cinta dan kagumnya pengikutnya kepada sosoknya, bukan pemimpin sekedar dia menjabat dan ditakuti oleh pengikutnya, dia mengikuti tunduk karena takut. Pemimpin yang benar adalah uswah, di depan menyontui yang di belakangnya. Maka sesungguhnya putraku ini adalah pemimpin. Wa sayyuslihu Allahu bihi baina fi'atain minal muslimin. Dan dia akan menjadi pendamai. Artinya dia akan Allah jadikan sebagai pendamai antara dua kelompok muslimin yang saling berselisih. Yakni ketika itu terjadi perselisihan antara dua kelompok kaum muslimin, dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ya'is minkum ba'di fasayara ihtilafan katsira. Siapa yang masih hidup setelah peninggalanku nanti akan mendapati perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak ini adalah perselisihan di antara umat Islam. Dan diawali terus ada perselisihan-perselisihan di antaranya terkait barakallahu fikum perselisihan apakah khalifah itu adalah putra Ali yakni Al-Hasan, ataukah khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Menjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ada yang di kubu Al-Hasan, ada yang di kubu Muawiyah, ada yang tawakuf di tengah-tengah. Sebagaimana riwayat ini diriwayatkan Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, Abu Dawud, Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya putraku ini adalah pemimpin, benar-benar pemimpin, memimpin kaum muslimin untuk kembali bersatu. Dan Allah benar-benar mendamaikan antara dua kelompok yang sedang bertikai. Fa'aslahallahu bihi bainal fi'atain al-mutanazi'atain hina tanazala 'anil khilafah li Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka Allah damaikan dengan sebab Al-Hasan ini antara dua kelompok yang saling bertikai ketika itu. Ketika Al-Hasan tanazul. Ya, ini tanazul mengalah bahasa kasarnya. Beliau menyerahkan kekhilafan ke Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan dengan itu kaum muslimin bersatu. Tidak ada lagi dua kelompok. Fanala bidzalik syayada. Maka dengan itu beliau meraih gelar sayyid, pemimpin. Pemimpin itu bukan cuma yang ngotot menangnya sendiri, tapi memikirkan umat. Bagaimana umat tidak centang pernah, bagaimana umat bisa damai. Ini pemimpin. Walaupun punya pendukung, belum tentu kalau dia diterus siapa yang menang, tapi bukan itu pemimpin. Beliau fadl, Muawiyah akhirnya jadi khalifah satu-satunya. Nah, barakallahu fikum, ini sekilas tentang Al-Hasan. Pelajaran yang kita ambil, bahwasanya seorang pemimpin itu bukan memimpin manusia karena ditakuti, dikenal bengisnya, galaknya, tapi yang diikuti karena dicintai dan dijadikan suri toladan oleh pengikutnya. Karena melihat memang pantas dia untuk diikuti. Maka diantara doa orang-orang saleh, waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya bukan untuk jadi pemimpin, pemerintah, dan lain sebagainya, tapi menjadi orang yang di depannya orang-orang yang bertakwa dengan amalan ketakwaan. Ini menjadi orang yang menjadi contoh. Apapun majal, kesempatan untuk mengamalkan ketakwaan, dia di depan. Orang lain mengikuti dia, menyuntuh dia. Dia selalu menjadi pemenang di dalam fastabiq al-khairat. Berlomba-lombalah pada kebaikan dan dia menjadi pemenangnya. Karena di depan yang lainnya menyusul di belakangnya. Kedemikianlah pemimpin yang hakiki. Apa yang beliau hafal dari kakek beliau, yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu. Kita sebagai orang yang hidup beraktivitas, melihat ini, melihat itu, ada perkara yang kita sudah yakin karena tahu ilmunya. Ada perkara yang kita belum yakin, masih ragu. Orang mengatakan benar ini, ada orang yang menyatakan itu salah. Ada orang mengatakan tidak ada dalilnya itu. Ada orang mengatakan tidak usah ditanyakan dalilnya itu. Meragukan, kita tidak bisa pastikan. Maka agama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam tuntunkan, tinggalkan yang masih seperti ini. Kepada apa? Kepada apa yang kamu sudah jelas dan tidak ragu. Amalkan yang benar-benar kamu ketahui. Dalilnya, Qur'annya. Tinggalkan apa yang meragukanmu. Nah, barakallahu fikum. Jadi suatu perkara yang masih meragukan kita, jangan kita kerjakan di atas keraguan. Jangan ikut-ikutan tanpa kita paham. Ini bimbingan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti apa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Yang namanya ilmu itu ilmu, ilmiah. Idraku syai ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Perkara yang benar-benar kita ketahui secara detail dengan pengetahuan yang mantap. Bukan kalau tidak salah ingat, kalau tidak salah, kalau tidak keliru, ini sekedar dzon, persangkaan. Namanya ilmu itu seperti kita mengetahui satu tambah satu, dua. Tidak ragu kita. Jangan-jangan tiga, tidak, dua. Itu ilmu. Ini ada dalilnya, ada. Mana dalilnya? Ini. Bukan, ini ada dalilnya. Katanya sih, katanya. Apalagi jawabannya, enggak usah ditanya dalilnya. Duh, bagaimana? Yang penting di perasaan mak celes. Nah, kadang yang membuat kita celes, senang itu dosa. Melakukan dosa itu ayem. Nah, dengarkan ini, waduh, sambil manggut-manggut ayam mak celes. Ngaji, berat, nggak nyenengkan. Bahkan kadang-kadang, waduh, ngancam saya, waduh, nyindir saya. Nah, nggak enak belas. Walaupun yang mengatakan nggak nyindir, tapi ayatnya ini kok nyindir, iya. Karena Nabi yang diutus Allah kepada kita, basyira wa nadhira. Memberi kabar gembira kepada kita. Jika kita punya amalan, janjinya surga, gembira, janjinya ampunan. Tapi ketika kita punya dosa, nadhira. Memberi peringatan keras. Tersindir kita, tertegur kita. Sama saya maupun Anda. Barakallahu fikum. Yakni kata Syekh Utsaimin, artidak mayaribuk ilama layaribuk. Tinggalkan apa yang kamu masih ragu. Jangan kerjakan kepada apa yang kamu tidak ragu lagi. Utruk alladhi tartabu fihi watasuku fihi ila syai' alladhi latasaku fihi. Tinggalkan yang kamu masih bimbang padanya dan kamu masih ragu padanya kepada sesuatu yang kamu tidak ragu. Sesuatu yang belum jelas tinggal. Seorang muslim ketika mendapati sesuatu yang tidak jelas, Nabi sudah bimbingkan kepada kita. Jangan dekat-dekat yang masih belum jelas. Nah. Fahada yusabihul hadis as-sabiq. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dan hadis ini serupa dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya. Yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainahuma umurun mustabihat. La ya'lamu huna kathirun minan nas. Faman ittaqa subuhat faqad istabra ali dinihi wa irdi. Nah, barakallahu fikum. Di hadis yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kita sebagai manusia terhadap apa yang ada di hadapan kita itu ada perkara yang sudah jelas halalnya, kita tahu itu halal. Di sisi lain kita pun mendapati perkara sudah jelas haramnya, kita yakin itu haram. Tapi di antara itu ada perkara yang kita itu belum mantep. Ini katanya sih haram, sana katanya boleh. Ini katanya benar, sana katanya. Jadi kita bimbang. Kalau dikatakan begini, tapi kok yang situ begitu. Kita belum jelas. Nah, kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkara yang seperti ini layaklamuhuna katsir minan nas. Kebanyakan orang, mayoritas orang memang enggak tahu. Mungkin karena tingkat keilmuannya butuh telaah yang lebih dalam. Sehingga yang tahu cuma orang-orang yang benar-benar perhatian menghabiskan waktunya kepada disiplin ilmu tersebut. Kalau terkait halal dan haram, ya para ulama yang hari-harinya bergelut dengan kitab, baca, telaah, murojaah, tafaqquh, memahami. Hari-harinya itu bukan samben belajar itu, tapi belajar itu inti dari hidupnya. Di luar itu samben. Orang-orang yang seperti inilah yang tahu perkara-perkara tersebut. Dan orang yang seperti ini sedikit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing famanittaqa subuhat. Barang siapa yang hati-hati dalam perkara yang masih samar, dicari dulu gamblangnya. Maka dia kalau hati-hati, tidak melangkah, tidak berbuat dalam perkara yang belum jelas baginya, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Belum jelas, sudah melangkah, sudah bicara. Ternyata enggak pas. Agamanya jadi jelek. Dia menjadi kadang menghukumi orang enggak benar. Menuduh orang tidak benar. Setelah itu malu dia. Lain dari itu kehormatannya runtuh. Agamanya jelek. Kehormatannya runtuh. Maka Nabi SAW jelaskan, jangan melangkah. Jangan bicara. Jangan berbuat selagi belum jelas. Falladhi yaribuk watasuk fihi syawa kana fi umuri dunya au umuril akhirah. Perkara yang meragukanmu, membimbangkanmu, meragukanmu, sama saja apakah perkara itu dari perkara-perkara dunia atau perkara-perkara akhirat, fal ahsan antartah minhu. Yang terbaik ini, kamu pending dulu, irtaha. Istirahat dulu, rehat. Jangan berbuat, jangan bertindak. Wa anta da'ah. Bahkan kamu tinggal, bukan kamu pending dulu, rehat dulu, tinggal. Cari yang jelas, cari yang gamblang. Jadi ada dua pilihan kata Syekh Utsaimin terkait perkara yang masih samar. Perkara yang masih kita ragu, belum ngerti. Belum tahu pasnya. Apa bimbingan beliau, Syekh Utsaimin? Yang terbaik, kamu pending dulu. Tartah, irtaha, ya, irtaha, itu istirahat, rehat dulu. Bukan artinya ditinggalkan, pending dulu sampai jelas baru melangkah. Ini bimbingan barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertegas oleh Syekh Utsaimin di sini. Atau wa anta da'ah. Kalau kamu ndak pengin repot, pending dulu sampai jelas, tinggal. Anta da'ah hatta layakun fi nafsik khalqun wattirabun fima fa'alta wa ataita. Hingga tidak ada di dalam dirimu itu kegelisahan, kegoncangan di dalam apa yang kamu perbuat dan kamu kerjakan. Nah, barakallahu fikum. Ini bimbingan Masya Allah. Dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Nah, dipastikan timbang masak-masak, bulat berbuat, berucap bersikap. Fa min fawaid hadal hadis, termasuk faidah dari hadis ini, satu, madalla alaihi lafdhu mintarkil insan lil asya allati yartabu fiha ilal asya allati la yartabu fiha. Apa yang ditunjukkan dari lafadz hadis ini, ini dari seorang itu meninggalkan perkara-perkara yang membimbangkan dirinya dalam perkara-perkara tersebut kepada perkara-perkara yang tidak ada kebimbangan di dalamnya. Ini kan termasuk dari slogannya Brimob. Ragu-ragu. Apa? Tidak ada yang mantan Brimob. Atau yang gagal masuk Brimob. Karena di mesnya sudah ada tulisan. Ragu-ragu, mundur. Jangan teruskan. Bapak belur nanti. Jadi yang masuk orang-orang yang yakin. Ragu, mundur. Karena tidak butuh orang yang ragu-ragu. Namun barakallahu fikum yang kita jadikan pijakan hadis ini. Nah, masih ragu, masih belum ngerti. Jangan melangkah. Jangan bicara. Jangan berbuat. Yang kedua, bahwasanya manusia diperintahkan untuk menjauhi apa yang menimbulkan kegoncangan, kebimbangan. Anal insana ma'murun bijtinabi mayyadu'u ilal qalq. Bahasanya seorang itu diperintah oleh agama untuk menjauhi perkara yang akan menimbulkan keraguan, kebimbangan, enggak tenang hidup. Jangan seperti orang-orang yang tak terbimbing dengan agama. Yang penting gini, rame pikir keri. Enggak, pastikan dulu. Belakang. Pikir dulu. Untuk apa? Supaya enggak ada sesuatu di belakang hari. Bukan belakang pikir keri, tapi supaya tidak ada sesuatu di belakang hari. Wahada dinuna, ini agama kita. Barakallahu fikum. Syekh Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ketika mensyarah hadis ini pula, beliau katakan hadis ini adalah prinsip dari prinsip-prinsip fikih. Bahasanya, suatu yang meragukan, tinggalkan. Pada suatu yang tidak meragukan. Kemudian di dalamnya ada pendidikan jiwa. Bagaimana tarbiyah nafsiyah? Bahwasannya manusia agar supaya dalam keadaan tenang. Tidak ada kebimbangan, kegelisahan, ketidaknyamanan di dalam perasaannya. Sudah berbuat, sudah berucap, tapi enggak tenang. Ujung-ujungnya dia keliru. Penyesalan. Ya kalau cuma penyesalan, nyesel, malu. Lo sudah malu, padahal dia menyalahi kebenaran yang saya khawatirkan. Malu kembali kepada jalan yang benar. Wih, ini sudah bahaya, jauh dari kebenaran. Allah yahdina jami'an. Semoga Allah membimbing kita semua. Nyata Syekh Utsaimin, li anna katsiran minan nas idza akhadha ma yasuku fihi yakunu indahu qalqun wa idza kana hayyul qalbi wa idza qata'a syak bil yakin zala anhu dzalik. Karena mayoritas manusia kalau mengambil, melangkah dengan keraguan di dalamnya, dia tidak pernah tenang. Idza kana hayyul qalbi, kalau hatinya hidup. Beda dengan orang yang hatinya mati, dablek. Paham dablek? Nggih. Nah, di sini di Ngerambe enggak apa-apa ngomong dablek gitu, ngerti semua. Di luar Ngamlin dablek mahwa. Dablek. Is hada. Apa bahasa Indonesianya dablek? Hah? Bapak-bapak guru di sini. Masa bodoh. Orang yang hidup hatinya mesti kalau ragu itu ruwet, masih gelisah, nanti kalau begini gimana nanti. Aman dablek sebab sudah. Kalah cacak menang cacak. Cacak itu apa yang dibawa kalau tidak punya cacak? Tahu cacak? Bukan cicak. Cacak itu kang mas, ya. Nah, kalau enggak kakak, kalau tidak punya kakak. Barakallahu fikum. Al-muhim, ini bimbingan Masya Allah. Seorang muslim dituntut dalam semua perkaranya, urusannya, clearkan dulu, jelas dulu, supaya tidak ada sesuatu yang di dalam hati hanya lebih-lebih lagi di belakang hari. Karena perkara yang meragukan awalnya adalah membuat ketidaktenangan, akhirnya berujung pada penyesalan. Barakallahu fikum. Ini terkait hadis yang ke-11. Hadis yang ke-12 juga singkat ini. Barakallahu fikum. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk kebagusan Islam seseorang meninggalkan apa yang dia tidak punya kepentingan padanya. Hadis ini hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Ini bimbingan bagi kita. Nah, biasanya mayoritas manusia itu malah ngurusi sesuatu yang dia tidak punya kompetensi padanya. Enggak punya urusan dia dan bukan urusan dia. Hadis ini hasan diriwayatkan Tirmidzi dan yang lainnya. Yang dimaksud yang lainnya Ibnu Majah, Imam Al-Baghawi, Imam Al-Baihaqi. Kemudian barakallahu fikum, Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan tentang hadis ini. Hadal hadisu aslun fil adab wa tawjih as-salim. Hadis ini adalah pokok dasar dalam masalah adab. Dan hadis ini merupakan pokok dasar di dalam bimbingan yang lurus, bimbingan yang selamat. Bahwa apa bimbingannya? Apa ada bagi seorang? Anal insan yatruku mala yakni ei mala yuhimu. Bahwasannya seseorang dia meninggalkan apa yang dia tidak ada kepentingan padanya. Maksudnya mala yuhimuhu, dia tidak punya kepentingan padanya. Bukan urusannya. Wa mala alaqah lahu bihi, dia tidak punya sangkut paut dengan perkara tersebut. Bukan kepentingan dia. Dia pun tidak punya sangkut paut dengan perkara tersebut, tapi melibatkan diri. Nah, orang dibimbing oleh agama ini, tinggalkan. Kamu kok ikut ngurusi itu apa? Oh, ini saya bagian dari perkara ini. Ada sangkut pautnya dengan anak dari sini. Fadal urusi, jangan sia-siakan. Tapi kalau sama sekali tidak memiliki kepentingan pada perkara tadi, tidak punya sangkut paut, jangan melibatkan diri. Bahasa kasarnya, jangan cari repot. Udah enak-enak di sawah dan lain sebagainya, ngomong nyaci maki orang direkam. Yang dicaci maki bukan orang yang punya kaitan dengan sawah dia, juga bukan se-RT dengan dia, bahkan di ibu kota sana. Tapi karena terekam, disebar, dicocok hidungnya, tangkap dengan tuduhan melanggar pasal aturan tentang ujaran kebencian. Nah, coba kalau dia macul ya, itu welut. Nah, selesai, ngomong-ngomong saya syuting ya Pak. Ya Allah, Bu. Masya Allah dicari. Hutan, ampun-ampun, nangis-nangis. Salah sendiri, cari repot. Apa untungnya ngomong? Nah, maka dibimbing oleh Islam. Sudah. Apa kita mesti berpikir, ini urusan apa? Saya bagian apa dari urusan ini? Sangkut pautnya sama saya apa? Kalau tidak ada, jangan melibatkan diri. Jangan jadi pahlawan kemalaman. Bukan cuma kesiangan, kemalaman. Siang kadang masih dapat perang, tapi kalau malam sudah tidur semua. Nah, al-muhim begini hubungan apa bimbingannya. Fa inna hadza min husni islami, ini termasuk kebaikan Islamnya. Kapan orang itu baik Islamnya? Ketika dia tidak melibatkan diri, menceburkan diri pada perkara yang dia tidak punya kepentingan padanya. Tak ada sangkut pautnya. Wa yakunu aidan rahatan lahu. Tidak terlibat ke banyak urusan ini itu. Itu rahatan lahu. Suatu yang membuat dia lapang. Kenapa lapang? Li'annahu idza lam yukallif bihi. Au yukallaf bihi fayakunu rahah lahu bila syak wa aryah li nafsi. Orang yang tidak membebani dengan urusan yang dia sebetulnya kalau tidak melibatkan diri tidak terbebani dan tidak mengapa-ngapa, tapi dia libatkan dirinya, akhirnya ikut mikir. Nah, barakallahu fikum. Orang tidak akan makan nangka, tidak doyan nangka, kok ikut-ikutan buka nangka, kena pulute, salah sendiri. Kenapa kamu ikut berhubung? Suka ya sama nangka? Enggak. Bahkan saya enggak doyan nangka. Loh kenapa? Ya pengen rame-rame saja, ya sudah. Jangan mengeluh kalau kena bolot. Nah, mau jadi kotor semua, baju baru ya salahnya. Beda dengan orang yang memang punya kepentingan terhadap nangka tadi. Kena pulut, tanggung jawab sendiri. Penjual es ribuah, ya dia harus kupas nangka. Nah, ini enggak apa-apa ikut-ikutan. Nah, tak bantu ya, nah, repot sendiri. Kena pulut, kena ini. Nah, gambarannya gampang seperti itu. Orang yang tidak membebani diri dengan apa yang sungguhnya dia tidak terbebani, dia tidak punya urusan apa-apa, tapi dia ceburkan dirinya, ya diberat, maka orang yang tidak seperti ini akan lapang dirinya tanpa ragu, dia pasti lapang. Orang mau apa ikut mikir ini itu dia tidak terlibat dan lebih aryah li nafsihi, jiwanya lebih tentram, lebih santai. Wa yustafad min hadal hadis, bisa diambil dari hadis ini, annal islam yatafawut. Dari hadis ini Islam itu, keislaman seorang itu bertingkat-tingkat. Ada yang Islamnya bagus, ada yang sedang, ada yang kurang bagus, ada yang pas-pasan, ada yang jelek. Dan ini kita lihat sendiri, orang itu Islamnya bagus, taat ini, oh ini lumayan, oh ini tidak genah ini, tidak beres Islamnya. Iya, begitu. Iya, orang-orang di sekitar kita. Tidak sama seragam semuanya. Masya Allah semangat. Kalau semuanya bagus insya Allah, tidak cukup masjidnya. Semuanya dengar azan berangkat ke masjid, tidak cukup masjidnya. Ngipe penuh, jami penuh. Depan ini penuh, harus bangun lagi. Kayak sholat id itu. Ada. Cuma ada yang malas. Bukan katakan, saya katakan, oh, itu Islamnya jelek. Sedang turun imannya. Sehingga jelek kualitasnya. Dan kita bukan cemooh, tapi bagaimana mereka juga baik. Sebagaimana kita ingin baik pada diri kita. Bukan kita merasa sudah baik. Kita ingin baik, ngajak orang lain untuk menjadi baik. Bukan karena kita sudah baik, ngajak orang lain supaya baik seperti kita. Ini kepedean. Saya ingin baik, saya ingin perbaiki diri. Saya pun ingin mengajak saudara-saudara untuk berbuat baik, berbenah diri. Sebagaimana saya memperbaiki diri. Nah, adapun kekurangan masih banyak. Nah, Islam itu bertingkat-tingkat. Ada yang baik, ada yang sedang, ada yang kurang, ada yang lumayan, ada yang buruk. Minhu hasan, diantaranya keislaman seorang itu ada yang bagus. Wa minhu ghair hasan, yang diantaranya ada yang tidak bagus. Yang seperti ini nampak pada min husnil islamil mar'i, termasuk kebaikan Islam seseorang. Jadi kalau kita ingin melihat seorang muslim yang baik diantaranya, bagaimana dia di dalam mensikapi urusan yang ada di sekitarnya. Setiap urusan diurusi. Bukan karena dia diminta, tapi dia melibatkan diri. Ketahuilah Islamnya kurang baik. Ya, kalau masalah itu terkait anaknya, keluarganya, dia punya urusan. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluargamu dan anak-anakmu dari neraka. Adapun istri tetangganya, anak tetangganya. Walaupun barakallahu fikum itu kita memberi nasihat kepada bapaknya, tapi bukan tanggung jawab kita untuk kemudian kita marah-marahi. Kita cukup sampaikan kepada kepala rumah tangganya. Masukan, tolong. Lalu kita ikut tatar, kita ikut hukum. Kita ikut pukuli anak tetangga kita, repot. Bapaknya saja tidak pernah ngajar. Oh, ini ditepangi anak tetangga. Barakallahu fikum. Bisa masalah besar. Ini bukan tanggung jawab dia. Sekedar sampaikan, pikir, oh, ini bukan urusan saya. Siapa yang berkompeten? Bapaknya. Bicara sama bapaknya dengan baik. Kalau diurusi semua, anaknya orang satu RT punya urusan sama dia. Barakallahu fikum. Yang kedua, annahu yambaghi lil insan ayyada ma la ya'ni. Hadis membimbing sepantasnya orang itu meninggalkan apa yang dia tidak punya kepentingan padanya. La fi umuri dini wala dunyahu. Nah, terkait perkara agama, yakni kalau dia tidak punya kepentingan dan lain sebagainya, jangan ikut-ikutan. Nah, tidak pula urusan dunianya. Oh, ini gini-gini, sudah ada yang ngurusi. Itu bukan urusan kita. Kita ngeritik urusan ini, itu rumah kita terbengkelai. Anak kita tidak terurus. Istri kita tidak terurus. Nah. Kenapa seorang harus menjauhi perkara-perkara, meninggalkan perkara yang dia tidak punya kompetensi, kepentingan padanya? Di anadhalik ahfad li waqti. Itu lebih menjaga waktunya. Waktu untuk anaknya, istrinya, pekerjaannya. Kita lihat sudah orang bahas istana negara di warung kopi. Pekerjaannya di kantor numpuk berjam-jam sambil caci maki satu sama lain. Ini pro ini. Akhirnya numpuk pekerjaannya. Pulangnya telat. Nggak dapat uang lembur. rugi sendiri, waktunya tidak terjaga. Anaknya nangis tadi katanya mau pulang siang, mau diantar makan di McDonald. Nangis dia. Beli bakso kap, tutup akhirnya tukangnya. Gara-gara depot. Wah. Ngurus siapa? Ngurus istana negara. Padahal dia apa? Kaur desa. Nah, barakallah itu. Berapa banyak seperti itu. Maka kalau orang itu fokus pada pekerjaannya, kepentingannya, hemat waktunya, Masya Allah. Selesai-selesai. Wa aslam lidini. Lebih selamat agamanya. Udah ngomong tuak-tuak, ribah, dosa. Ribahnya ngomong orang lain saja dosa. Lah terus tadi, umpat, saling mengumpat, saling misui. Karena tengkar. Tambah dosa. Apalagi diakhiri dengan takfir. Kalau begitu kamu anteknya orang kafir, kamu kafir. Pengkafiran ujung-ujungnya. Kalau tidak benar, apa hukumannya orang yang menuduh orang kafir, ternyata orang yang dikafirkan tidak memenuhi syarat untuk dikafirkan. Apa hukumannya? Apa? Santri? Apa adik? Orang yang mengafirkan orang, ternyata orang yang dikafirkan tidak cukup untuk dikafirkan. Kekafirannya kembali kepada orang yang mengkafirkan tadi. Kok bisa di akhir hayatnya dia bisa melakukan ucapan kekafiran, dia bisa melakukan amalan kekafiran dan menjadi penutup hidupnya. Oh iya tu bilah min dalik. Ri. Bukan kok terus akhirnya dia dengan itu dia kafir. Enggak. Ada perjalanan menuju sana. Oh iya tu bilah itu. Bisa jadi matinya mati kafir. Kita tidak ada yang tahu. Inna ahadakum layak malu bi amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha ila dhira. Fayasbiqu alaihi kitab fayaf'alu bi am fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulu. Sungguhnya ada salah seorang di antara kalian. Dia beramal dengan amalannya ahli jannah. Ingat, amalannya, amalan ahlul jannah. Perbuatan dia, amalannya. Adapun niatnya, kita tidak tahu. Amalannya saja, amalan ahlul jannah. Sampai secara zahir, dia ini dekat sekali dengan jannah. Tapi ternyata, Allah takdirkan, dia ini mati dalam keadaan kafir. Maka di bagian akhir hayatnya dia mengerjakan amalan ahli neraka dan dia mati dalam keadaan mengamalkan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha. Maka dia masuk. Jangan sembarang ngomong. Naam barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum. Orang yang tidak melibatkan diri pada urusan orang lain, fokus pada urusannya sendiri, aisyar li taksirihi. Lebih gampang hidupnya karena simple hidup dia. Ini kewajiban saya, ini hak keluarga saya, selesai. Taksir itu ringkes, simpelnya hidup dia. Coba kalau apa-apa diurusi. Hidupnya, wah ini belum, ini belum, ini belum. Nah, ini perlu kita perhatikan. Walau tadkhulu fi umurin nas, allati la ta'nihi la ta'ab. Lalu kamu masuk di urusannya manusia, dalam keadaan urusan tadi, kamu tidak punya kepentingan, kamu akan capek. Walakinnahu idza arad anha. Nah, barakallahu fikum. Bisa dibaca pula. Walau tadakhala fi umuri nas, kalau orang itu sukanya masuk ke urusan orang lain yang dia tidak punya kepentingan, dia akan payah. Dia akan payah. Walakinna idza arada anha, kan, tapi kalau dia berpaling dari urusan-urusan manusia yang dia tidak punya kepentingan tadi, walam yastaghil, tidak menyibukkan diri dengannya, ila bima ya'nihi, kecuali dengan apa yang dia punya kepentingan padanya, sara dzalika tuma'ninah wa rahatan lahu, itu ketentraman, ketenangan untuknya. Yang terakhir, faedah yang ketiga, ala yudayyi al insan mayaknihi emayuhimuhu min umuri dinihi wa dunyahu. Adapun hendaknya seseorang jangan nyia-nyiakan apa yang penting baginya, apa yang dia punya kepentingan dari urusan agamanya dan dunianya. Sebaliknya, hadis ini membimbing kita, kalau itu urusan kita, kalau kita punya kepentingan padanya, jangan disia-siakan. Urusi, selesaikan. Fa'idha farakhta fangsob. Kalau ini sudah selesai, kita bisa kerjakan yang lainnya. Jangan disibukkan oleh urusan-urusan lain dalam keadaan yang kita intinya kita bisa selesaikan. Gara-gara mengurusi ini itu yang menjadi urusan utama, terbengkelai, zalim. Bayatani bihi, bahkan iktina, perhatian, fokus. Wayastahil bihi, sibuknya cuma dengan itu. Wayaksud ila mahuwa akrab ila tahsilil maksud. Dan dia menuju kepada suatu yang lebih dekat akan tercapainya apa yang dia tuju. Urusan ini difinalkan. Ini urusan kita, jangan libatkan ini yang dia tidak punya kepentingan. Nanti apa? Banyak bebannya. Ini belum kelar ini, ditunggu sana ini. Fokus mana yang paling kita punya kompetensi padanya. Oh, ini diurus, keluarga terbengkelai, 3 anak terlantar, waktu bagi mereka tidak ada. Tapi yang seperti ini kalau sudah keberatan biasanya keluh, kesah yang terjadi. Maka Islam membimbing, fokus, timbang permasalahan, apa kepentingan saya di sini. Kalau memang kita punya kepentingan di situ, fokus, selesaikan. Kalau sudah selesai, barunya ndak yang lainnya. Manusia jadi lebih tenang hidupnya, lebih lapang dadanya. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi saya pribadi. Kita berlindung dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di majelis ini untuk dimaafkan kata-kata yang kurang tepat atau bahkan menyinggung. Keadaan sungguh tidak ada yang disengaja. Materi-materi kita melanjutkan apa yang kita baca. Semoga Allah mengampuni kekurangan-kekurangan yang ada di majelis ini dari apa yang kita tidak sengaja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu pun